son lakunes tangayawara kalawan Mekah hawa hawa kang dur angkara senajan setan kentayangan tansah gawe rupeda hingga pupu sing jaman hametak ingsun nyirep keningi samarga mabarlar daning ponco sampeyan kula sing netra linambaran sing kawelasan ingkang paring kamulyan sang hyang jati pangeran jiwaku kalbu samudra pepuntoning laku tumuju dateng Gusti dengan ampur batu mati sarining perwito maneka warna prada bangun praja sampurna sangkala tida muksa ana penting ta sirna yang sing rasa margika mugia den setya pusaka kalima sada yakti dadi mustika sajroning jiwa raga bejo mulya waskita dingdaya bawa leksana biar manjing sikra sikra antul sedong segoro gondo arum surep dupa ku melun hinulah niat ingsun hangidung saka kang luhur titahing sang hyang agung rembesing tresno tondo luhing netro rasa rasa-rasa ning ati katya tirta kang suci kawistara capa